بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masuk kepada ayat ke-116-117 dari surat Al-Baqarah. Ya, itu sudah. Sekarang 120. Oh, sudah panjang. Nah, 110. Bisa keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آيات 120 dari surat Al-Baqarah. ولن ترضى لن itu maknanya litta'bid, nafi litta'bid, menafikan untuk selama-lamanya. Tidak mungkin selama-lamanya. Tarbo akan ridho angka terhadap engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-yahudu walan nasara, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Orang Yahudi dengan segala mazhabnya, semuanya mempunyai dasar sikap yang sama, yaitu tidak senang kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Nasara, apakah Kristen ataukah Katolik ataukah hari ketujuh atau apalah, semua mazhabnya, semuanya mempunyai sikap dasar, yaitu tidak senang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti agama mereka, yakni sehingga engkau menjadi Yahudi atau engkau menjadi Nasrani. Kalau engkau menjadi Yahudi, maka engkau disenangi oleh orang Yahudi. Kalau engkau menjadi Nasrani, maka engkau akan disenangi oleh orang Nasrani. Tapi kalau engkau masih Muslim, walaupun sudah ke Yahudi-Yahudian, tetap engkau tidak diridhoi, tidak disenangi mereka. engkau masih muslim tak walaupun sudah ke nasrani-nasranian, tetap juga tidak akan disenangi oleh mereka. Jadi sehingga engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah hai Muhammad, inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu ialah petunjuk yang aku bawa ini. Wala in taba'ta ahwa'ahum, dan bila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilmi, setelah datangnya ilmu kepadamu, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, engkau tidak akan mendapatkan dari Allah pelindung dan tidak pula mendapatkan penolong. Nasir, penolong, wali, pelindung. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. يخبر تعالى رسوله bahwa Allah Ta'ala memberitakan kepada Rasulnya, annahu la yardha minhul yahudu walan nasara, bahwasannya la yardha minhu, tidak akan ridha daripada Rasul al-Yahudu wal-Nasara, baik orang Yahudi maupun orang Nasara. Halaman 133 itu di tengah ini. Illa bittiba'ihi dinahum, kecuali kalau Rasul itu mengikuti agama mereka. Li'annahum tu'atun ila dinil ladhi hum alaih, karena mereka itu, orang-orang Yahudi itu adalah para penyeru, du'ah, para penyeru yang menyerukan manusia ila dinil ladhi hum alaih, kepada agama yang mereka berada di atasnya. Wa yaz'umuna annahu al-huda, dan mereka mengaku bahwasanya agama yang ada pada mereka itulah sesungguhnya al-huda, petunjuk. Faqul lahum, maka katakanlah kepada mereka, inna hudallahi alladhi ursiltu bihi huwal huda, untuk menyikapi ketidaksenangan mereka kepada agama ini, katakan kepada mereka, sesungguhnya hudallahi alladhi ursiltu bihi, sesungguhnya petunjuk Allah yang aku diutus dengannya, itulah yang namanya huwal huda, itulah yang namanya petunjuk. Wa amma ma antum alaih, adapun yang kalian berada di atasnya, fahuwal hawa, adalah hawa nafsu. Karena memang selain al-huda adalah hawa, adalah al-hawa. Maka kalau seseorang tidak bisa membuktikan agamanya itu dengan dalil ilmiah bahwa itu adalah al-huda, berarti otomatis itu adalah al-hawa, hawa nafsu. Bidalili qawlihi, dengan dalil firman Allah yang menegaskan bahwa agama orang-orang Yahudi dan Nasara itu adalah agama hawa nafsu. Walainittaba'ta ahwa'ahum, dan bila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datangnya ilmu kepadamu, malaka minallahi min waliyyi wala nashir, maka kalau mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti mereka dalam beragama sama dengan mengikuti hawa nafsu mereka, maka Allah tidak akan memberi perlindungan dan tidak pula memberi pertolongan kepadanya, kepada orang yang mengikuti hawa nafsu itu. Kata Syekh, fahadha fihi an-nahyu al-'azhim, maka di sini ada larangan yang keras, yaitu larangan anittiba'i ahwa'il yahudi wan nasara, larangan untuk mengikuti hawa nafsu orang Yahudi dan Nasara. Wattashabbuhi bihim, dan larangan untuk tashabbuh, menyerupai mereka. Bima yukhtassu bihi dinuhum, dalam perkara yang dikhususkan dengannya agama mereka, yaitu larangan mengikuti model-model pakaian yang merupakan ciri khas agama mereka. Seperti contohnya model pakaian yang merupakan ciri khas agama mereka, yaitu pakai dasi. Ini adalah pakaian ciri khas agama Nasara. Dilarang mengikuti mereka dalam atau menyerupai mereka dalam hal ini. Contoh lain, model lain, yaitu memakai kuncir pada rambut. Ini adalah potongan ciri khas agama mereka, dan ini haram. Wal khitabu, dan omongan yang ada di ayat ini wa in kana li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun omongan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna ummatahu dakhilatan fi dzalik, maka sungguhnya umat beliau masuk dalam kerangka pembicaraan ini. Kalau segala ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun lafadznya itu ditujukan secara khusus untuk beliau, maka hukum asalnya ayat itu menunjukkannya kepada semua dari umat beliau. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan tidak demikian. Selama tidak ada dalil, maka hukum asalnya itu berlaku pula terhadap seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mengapa demikian? Li'annal i'tibara bi umumil ma'na. Karena yang dianggap al-i'tibar, dianggap, diambil pengertiannya itu, ialah bi umumil ma'na, kepada pengertian yang umum. La bi khususil mukhatab, tidak dikaitkan dengan kekhususan al-mukhatab yang diajak bicara itu. Dalam ayat ini Allah menyatakan walan tarda anka, anka di sini al-mukhatab. Ya. Siapa al-mukhatab di sini? Tidak ada lain ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini mempunyai makna bahwa hukum tersebut berlaku bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku hanya khusus bagi Muhammad. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan beliau demikian. Kama anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebagaimana kaidah al-ibrah, bahwa yang dianggap dari satu teks kalimat hukum yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah adalah keumuman lafadznya. La bi khususis sababi, tidak menengok kepada kekhususan sebabnya. Diartikan bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW karena kita mengerti tentang sebab nuzulnya, sebab diturunkannya ayat ini, sehingga kita mengartikan begitu. Tetapi lafadznya tidak menyatakan khusus untuk seorang tertentu, karena tidak menyebutkan nama seorang tertentu. Maka lafadznya karena umum, walaupun sebab diturunkannya ayat ini khusus, yang diambil dalam hal ini ialah lafadz yang umum itu. Sehingga walan tarba ankal yahud walan nasara diartikan bahwa orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepadamu. Mu ini kepada semuanya kaum muslimin. Al-ibratu bi'umumin lafzi. Walaupun dari sisi sabab nuzul, sebab turunnya ayat ini, yang dituju oleh ayat ini ialah Nabi Muhammad SAW yang dikatakan mu di ayat ini, tidak akan ridha kepada mu ialah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dijadikan penilaian ialah lafaz yang umum tersebut, sehingga hukumnya pun hukumnya mengena kepada semuanya. Ya. Jadi hubungan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara itu hubungan secara materi saja. Adapun rohani tidak ada hubungan kita dengan mereka selama-lamanya. Selama mereka masih tetap pada Yahudinya, selama mereka masih tetap pada Nasaranya. Hubungan kita zahir saja dengan mereka. Tidak ada batin. Batin tidak ada hubungan. Ya. Nah, demikian kedudukan atau hukum yang menghubungkan antara seorang muslim dengan orang-orang kafir, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.